الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت يا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين له باحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا أعوذ بك يا ربنا من المعاصي وجنب بينا وبينها كما جنبت بين المشرق والمشرق والمغرب أخصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan iman, dengan kedekatan kepada Allah, dimuliakan dengan rasa takut untuk melakukan kemaksiatan, dan dimuliakan dengan penyesalan atas dosa yang pernah dilakukan, dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di majlis pengampunan, majlis ilmu, kita berada di majlis rahmat, majlis ilmu. Maka mari kita benar-benar khusyuk dan kita tata hati kita, niat kita. Jangan sampai kita datang ke sini salah niat, yang salah niat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau niat benar, maka ia akan mendapatkan. Niat menjalankan kewajiban menuntut ilmu, niat untuk semakin dekat kepada Allah, niat untuk semakin dekat kepada Rasulullah, niat untuk mandang saudara seagama dengan penuh kasih dan cinta, niat untuk silaturrahim, dan diniatkan juga kita mengeluarkan biaya ke sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah banyaknya kalau kita mau merenung kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan dalam niat kita, dalam kehadiran kita yang singkat. Semakin banyak niat yang kita lintaskan, maka ketika sebanyak itu juga pahala yang kita dapat. Baik, kita di majelis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa sebelum kita membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita bil barakah baca 1-2 hadis dari Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, memberikan قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة التي كفتاه akhir dua surat dari akhir surat Al-Baqarah, maka baginya ini sudah mencukupi. Artinya mencukupi untuk apa? Allah mencukupi dengan penjagaan dari Allah. Kalau kita benar membacanya, Allah mencukupi akan dijaga iman kita oleh Allah. Allah mencukupi akan menjaga akhlak perilaku kita. Allah akan mencukupi dengan menjaga kita dari gangguan sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Dua ayat dari surat Baqarah ini, dua ayat akhir surat Baqarah itu adalah amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi ila akhirih, sampai akhir yang kita baca dalam zikir kita. Di sana ada dalam kitab Sahih Bukhari ada fadhail suwaril Quran, keutamaan fadhail Al-Quran. Keutamaan tentang surat-surat di dalam Al-Quran ada keutamaannya. Dan keutamaan disebut oleh Rasulullah untuk memacu ada sebagian kita yang memang ada punya permasalahan, dijawab dengan fadhail-fadhail itu. Yang merasa rumahnya kok tidak tenang, sebab di Indonesia itu macam-macam ya, ada rumah hantu ya. Ada rumah hantu, dan nama hantu paling banyak di Indonesia. Kalau kita waktu di Arab paling yang terjin, ya iblis, setan gitu saja. Di sini ada demit, gendruwo, wewe gombel, apalagi sudah, kuntilanak, macam-macam. Bah, pusing, banyak namanya sih, banyak, tapi ya itu-itu saja. Baik, Ada kadang kita merasa khawatir di rumah kita, rumah baru, atau mungkin ada anak yang menangis di malam hari atau menjelang maghrib dan sebagainya. Di sana memang ada masul syaitan, masul jin. Ada diganggu oleh makhluk yang kita tidak bisa melihatnya. Dan itu disebutkan dalam kisah Al-Quran pun juga menyebutkan orang yang makan riba itu nanti di akhirat bangkit ya, berdiri itu kayak orang kesurupan. Kayak orang kena masul jin, masul syaitan. Kayak diganggu oleh syaitan. Jadi ada istilah yang semacam itu. Akan tapi untuk menjaga dan menyelesaikannya pun Allah juga sudah memberi. Tapi ingat syaratnya adalah yakin seyakin-yakinnya. Bahwasanya kalau sudah resep dari Rasulullah adalah paling bagusnya resep. Makanya kalau masih ada ustaz kok bingung, masih pakai yang macam-macam, nah ini ustaznya ustaz salah ngaji ini. Bukankah Rasulullah sudah membekali? Kalau pengen terjaga dari bermacam-macam gangguan, sudah ada bacaan yang kalau para ulama kadang dikumpulkan. Dikumpulkan dalam zikir-zikir yang panjang seperti Ratibul Haddad yang kita baca, Wirdul Latif yang kita baca, termasuk Wirdul Fatih yang kita baca, mencakup dari sesuatu yang kita butuhkan untuk penjagaan, untuk menjaga diri baik dari yang terlihat dan tidak terlihat. Termasuk diantaranya ini dua ayat ini, makanya di dalam tahlil kita juga kadang-kadang ada bacaan itu. Di sana ada riwayat lain yang menjelaskan keutamaan dua surat akhir surat Al-Baqarah, aman Rasul sampai akhir, aman Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai akhir. Setelah ada riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, ceritanya waktu Nabi itu, karena Jibril inda Rasulillah, inda Nabi SAW, waktu Jibril bersama Nabi. Tak tahunya Nabi mendengar suara. Farofa'a ra'sah. Suara itu akhirnya melihat ke atas. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadza malak. Ini malaikat. Datang dari langit. Ini langit tidak pernah dibuka kecuali saat ini. Langit, pintu langit dibuka, ada malaikat turun, dan malaikat ini tidak pernah turun selamanya kecuali saat ini. Lalu malaikat ini berkata kepada Rasulullah, Abshir binuraini, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Utitahuma, engkau diberi dengan dua cahaya tersebut. Walam yu'tahuma nabiyun qablak, dan tidak pernah ada seorang nabi pun yang pernah diberi seperti itu. Wama huma, apakah itu? Dijawab, Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarati, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Khawatim adalah pungkasan beberapa ayat. Makanya sebagian pakai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, ada sebagian dari situ. Sebagian langsung amanah juga boleh dapat itu. Kalau khawatim jamak sehingga ngambil tiga. Khawatim kan jamak. Kalau ayat, kalau hadis sebelumnya kan dua ayat langsung, berarti amanah Rasul. Jadi bolehlah suka-suka lebih panjang lagi ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah sampai akhir. Lah pakai mulai amanah juga boleh. Intinya itu, lan taqra, wahai Muhammad, kau tidak membaca harfan minhuma, satu huruf dari surat Al-Fatihah atau pungkasan surat Al-Baqarah, illa wa u'titah, kecuali engkau akan diberi. Difaham oleh para ulama bahwasanya surat Al-Fatihah dan khatim Baqarah tadi, pungkasan surat Al-Baqarah ini menjadi sebab pengkabulan doa. Jadi kamu tidak membaca satu huruf, maksudnya membaca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau akan diberi sesuai dengan yang kau minta. Jadi sebab dikabul doa kita adalah membaca khatim surat Al-Baqarah atau baca surat Al-Fatihah. Khatim surat Al-Baqarah tidak semua orang hafal, tapi kalau surat Al-Fatihah semua orang hafal. Makanya para ulama kadang berkata kalau doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu ada ilmunya mereka. Jadi kalau kita berdoa, hendaknya kita pungkasi dengan Al-Fatihah agar diterima doa kita oleh Allah. Karena satu huruf saja menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah. Bagaimana Fatihah sempurna, apalagi digabung lagi dengan Khatimul Baqarah. Makanya kita membaca juga dalam zikir kita, di samping agar dikabul doa kita membaca surat Al-Fatihah sama Khatimul Baqarah, Di samping itu juga agar dicukupi oleh Allah kita, dicukupi segala lahir dan batin kita. Lahir batin dicukupi, yang mau kerja dicukupi oleh Allah dengan syarat keyakinan yang sesungguhnya bahwasanya itu resep dari Nabi. Ada orang membaca doa zikirnya banyak tapi juga percaya sama dukun. Ini bagaimana? Kalau sudah membaca seperti itu tidak perlu takut lagi, sudah dicukupi oleh Allah. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Nabi kana idza awa. Nabi itu kalau lagi kembali ila firasyhi, maksudnya mau tidur ke tempat tidurnya, firasyhi ke kasurnya, jangan kebayang seperti kasurmu dan kasurku. Nabi kasurnya apa? Kalau bangun Nabi itu bangun dari tidur, itu kelihatan di badan beliau itu adalah apa? Kayak membatik, ada batik bekas guratan daripada pelepah kurma. Itu kasurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jelek kasurnya hari ini, yakini bahwasanya itu lebih bagus daripada kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mau bersyukur. Lah ini, Nabi di saat mau tidur kulla lailatin, setiap malam jama'a kaffaihi, mengumpulkan tangannya dibeginikan. Tsumma nafatha, kemudian meniup. Nafatha itu meniup dengan meludah tanpa ada keluar ludahnya. Meludah tapi tanpa keluar ludah. Kalau niup kan gitu ya. Jadi nafas itu adalah seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya. Tapi bukan meniup juga. Kalau dia meniup gitu. Itu namanya nafatha. Fihima qara'a, fihima sambil membaca. Membaca apa itu? Qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya disempurnakan ayatnya ini, maksudnya bukan qul huwallahu ahad saja. Qul ahad Allah subhanahu lam yalid walam yulad sampai selesai. Ya. Tsumma yamsah bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Nabi mengusapkan dengan bekas apa sesuatu yang sudah dibacakan di tangannya tadi, diusapkan di seluruh badannya, mastata'a, yang mampu dijangkau oleh tangannya. Dalam posisi duduk enak, kalau dalam posisi berdiri harus bungkuk kita. Dalam posisi duduk adalah enak, tinggal diratakan sampai ujung kaki semampunya. Kalau nyampe, kalau nyampe ada mastata'a min jasadihi, yabda bihi ma'ala roksi, dimulai dari kepala dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasati, dari depan jasadnya, kemudian belakang. Yaf'alu dzalika tsalats marrat, beliau melakukan 3 kali. 3 kali di sini apakah 3 kali menjalankannya atau 3 kali meniupnya atau 3 kali membacanya? Maka para ulama sebagian mengatakan 3 kali membaca suratnya. 3, 3, 3. Baru diusapkan. Jadi seperti itu. Nah ini disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi juga melakukan untuk cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Dan dijelaskan bahwasanya apa? Allah akan mencukupi juga dalam riwayat lain. Allah akan menjaga dari syaitan dan segala macam. Artinya hendaknya kita jangan lupa kalau hendak tidur membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul rabbin nas, ditambahi dengan amanah Rasul. Belum lagi nanti ada fadhilah akan kita baca ayatul kursi. Kalau sudah kita baca yang demikian itu, minimal ini tadi. Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Fatihah dulu tadi, ayat kursi 5, atau tambah 6 amanah Rasul menjelang tidur, maka setelah itu Anda tidak usah takut lagi. Bahkan tidak usah takut lagi dengan apapun gangguan, biarpun kita di negeri sihir. Di negeri sihir. Makanya kalau masih orang takut dengan sihir, ini berarti enggak pernah yakin dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ustaz takut sihir. Ini ustaz bagaimana? Ustaz takut sihir? Pendidikan dari Nabi lebih hebat. Dari Rasul lebih hebat. Sudah enggak usah takut lagi. Enggak ada rumah hantu akan menjadi rumah malaikat nanti itu. Malaikat rahmat bakal turun lagi, enggak ada lagi hantu. Masih percaya dengan rumah hantu. Kalau ada rumah hantu sini, tawarkan di sini, beli Al-Bahjah dengan harga murah. Yang harga 1 miliar, harga 20 jutaan. Nanti mau kita. Biar hantunya diusir nanti. Membangun keyakinan ini penting. Jangan dikit-dikit kita urusan dengan mistik. Belum apa-apa diganggu sama orang dan sebagainya. Baca doa yang sering. Dan bacalah ini sebagai kegiatan sehari-hari di samping pahalanya yang besar. Bukan hanya baca doa takut santet. Bukan itu. Jadikan itu kegiatanmu sehari-hari. Kalau membaca zikir yang sudah dikumpulkan para ulama, baca. Paling tidak, ya ini saja. Kul a'udzu billahi kul a'udzu binnas, kul Allah kul a'udzu billahi kul a'udzu binnas. Kemudian amanah rasul atau ayat kursi, empat saja deh kalau pelit-pelit banget deh, enggak punya waktu. Sebelum tidur. Kul Allah kul a'udzu billahi kul a'udzu binnas, ayat kursi. Sudah itu saja. Kemudian tadi ditiupkan, diusapkan, selesai dengan tidur. Tidurlah dengan sebaik-baik cara tidur. Tidak akan lagi, tidak ada gangguan apapun setelah itu. Termasuk anak kita, kita bacakan yang demikian. Ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Kemudian pahala daripada membaca doa mu'awwidzatain kullallah juga. Ini banyak riwayat dari Nabi. Dikatakan bangkola, kul huwallahu ahad wal mu'awwidzataini. Barang siapa membaca kul huwallahu ahad. Hadis Imam Tirmidzi. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari. Imam Tirmidzi meriwayatkan barang siapa membaca qul huwallahu ahad dan mu'awwidzataini hina yumsi wa hina yusbih, di kala pagi dan di kala sore, di kala sore atau di kala pagi, terserah milih waktunya, maka thalath marrat, tiga kali, maka taqfihi min kulli syarrin, akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak ia senangi, dari segala yang membahayakan, dijaga oleh Allah. Lebih perlu zikir itu. Harus kita punya zikir agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ini saja. Makanya amalan-amalan selama ini kita baca itu diambil dari Nabi, bukan asal comot begitu, tidak. Ada. Cuman masalah susunan itu beda-beda. Sebagian ulama mendahulukan ayat ini lalu mengakhirkan ayat ini, suka-suka. Cuman kenapa kok harus disusun? Bukankah kita suka-suka? Boleh saja kamu buat suka-suka. Cuman kalau orang suka-suka itu enggak bisa istiqomah biasanya. Membuat urutan itu agar bisa, setelah ini harus aku baca ini. Coba kalau kita buat suka-suka, bisa, boleh. Cuman ya nggak bisa nginget yang belum mana, yang sudah mana. Tapi kan paling enak diurutin dulu deh, setelah baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Nah ini, dengan cara begitu, nah mudah kita untuk beristiqomah. Dan setelah itu yakinlah, pertama adalah bahwasanya pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang baca qul huwallah bukan sekali, berkali-kali. Didengar Rasul mendengar orang baca al-qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang. Tiba-tiba Nabi mengatakan wajibat. Wajibat. Harus dia. Harus ngapain ya Rasulullah? Harus di surga. Kalau orang hatinya selalu dengan qul wallahu ahad. Maka berbanyaklah juga baca qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, ini adalah tentang keutamaan bacaan Al-Qur'an ya, dari ayat-ayat pendek. Maka siapapun hendaknya punya zikir. Dan jangan ragu setelah itu, yakin. Jangan percaya dengan komat kamitnya dukun itulah. Ini lebih hebat siapa? Dari Allah ke Rasulullah. Man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajatnya Ibn Athaillah. Munajat beliau adalah qala musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal antal ladzi asyraqatil anwaru fi qulubi awliyaika. Engkau ya Allah, engkau ya Allah zat yang telah menyala cahaya-cahaya di hati para kekasih-kekasih-Mu. Masih ingat? Ya Allah, Engkau lah zat yang telah memberi cahaya, menyalakan cahaya di hati para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Nur dari Allah, nur iman, nur keyakinan, cahaya iman, cahaya keyakinan dititipkan oleh Allah di hati seseorang. Setelah itu apa? Hatta arafuka wa wahaduk. Sampai mereka itu mengenalimu dan mengesakan engkau ya Allah. Lihat. Ini adalah satu karunia besar dari Allah. Jika ternyata tiba-tiba seorang hamba diberi oleh Allah di dalam hatinya cahaya keimanan. Dan itu tanpa sebab. Tanpa sebab tiba-tiba keyakinannya kuat. Dan Allah telah memilih, itulah Allah yajtabi ilaihi mayasha. Allah menarik, memberi seseorang. Sehingga kadang orang ini tidak belajar ilmu, tapi diberi oleh Allah keyakinan. Sangat awam sekali. Sekolah pun enggak sempat, ngaji tidak sempat, ngaji pun hanya pas-pasan. Tapi ternyata diberi oleh Allah keyakinan nur, al-anwar tadi yang telah menyala asyraqat. Telah menyala-nyala cahaya iman, cahaya keyakinan, cahaya ketakwaan di dalam hati seorang hamba tersebut. Padahal kalau dilihat ilmunya tidak mungkin yang demikian itu. Dan itulah yang menjadikan Imam Razi memohon kepada Allah diberi iman seperti imannya ibu-ibu di kampung yang kalau dengar ayat Al-Quran langsung enggak banyak tanya. Kalau sudah petuah dari ulama lakukan ini, mereka langsung mengerjakan. Enggak usah ribet tanya mana dalilmu. Enggak repot, ibu-ibu langsung saja duhaan, sholat ini mudah. Suatu ketika waktu Imam Razi itu memasuk Baghdad, orang mengeluh-elukan beliau karena kebesaran beliau sebagai seorang alim. Orang mengeluh-elukan beliau. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang melihat, siapakah gerangan orang ini? Ada anaknya menjawab, wahai bunda, itu adalah orang alim besar namanya Imam Fakhrur Razi, pakar akidah dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati. Oh, apa sih yang dibuat oleh alim itu? Ibunda, dia adalah seorang alim pakar dalam ilmu akidah yang mengajari tentang ketauhidan iman kepada Allah. Dan dialah yang telah mendatangkan 100 dalil untuk membuktikan kalau Allah itu ada. 100 dalil. Yuthbit. Membuktikan kalau Allah itu ada. Tiba-tiba sang ibu itu sambil nyelonong itu ngomong, oh, kasihan ya Imam Razi. Untuk mengetahui Tuhan Allah saja perlu 100 dalil. Yang punya 100 dalil itu biasanya punya 100 keraguan. Kalau tidak ragu, kenapa harus dalilin? Kan begitu. Akhirnya berita ini nyampe kepada Imam Fakhrur Razi. Terkaget dengan omongan ibunda ini. Lalu Imam Fakhrur Razi mengatakan, Allahumma as'aluka ta'ala. Lalu Allahumma rizukni iman al-azza'is. Ya Allah, berikan saya iman seperti imannya ibu itu. Enggak banyak tanya, enggak pakai dalil pun ternyata sudah kenal engkau, ya Allah. Saya pakai dalil macam-macam ini, tapi masih remeng-remeng gitu. Ini ada orang diberi keyakinan. Makanya lihat, ada sebagian orang awam kita menemukan seperti itu, lihat. Kalau sudah haram. Malah yang kadang-kadang setengah ustaz itu malah halam. Haramnya enggak fasih, lihat. Malah ibu-ibu, bapak-bapak, ada segala orang awam kita temukan. Seorang awam. Cuman kecintaan dengan ulama luar biasa, lihat. Di dalam hati ada cinta kepada ulama, maka cinta kepada ulama adalah nur iman. Maka di saat ulama berfatwa haram, dia tidak mikir panjang. Haram ya haram, sudah. Dan kita menemukan orang yang seperti itu. Itulah nur anwar yang asyraqat, yang sudah menyala di hati seorang hamba. Dan itu kadang tanpa belajar ilmu panjang-panjang. Itu wahbi, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu, lihat baginya mudah untuk mengesakan Allah. Allah Maha Tunggal. Tauhid yang selama dibahas dalam diskusi ilmiah ini enggak berlaku lagi bagi orang ini. Karena apa? Dengan diskusi ilmiah, dengan hujah-hujah yang didatangkan itu, memang itu upaya kita untuk sampai kepada keimanan. Tapi yang sudah sampai enggak perlu lagi. Anda waktu masih kecil, ia mengeja ba baba. RU baru. Itu kan Anda baru. Kita ini kelasnya kelas ngeja, ini urusan keimanan kepada Allah. Tapi yang sudah pinter enggak usah, baru selesai langsung. Sama kita pun demikian dalam urusan keimanan itu. Kita masih ngeja untuk Allah ada. Bagaimana kita tahu Allah ada? Allah ada karena ada semesta. Bagaimana kita tahu dengan semesta Allah ada? Sebab segala sesuatu tentu ada yang membuat. Ini ada yang membuat, ini ada yang membuat, ini yang membuat. Berarti semesta ada yang membuat. Lah ini kan lama. Kayak ngeja, BA, BABA, RU, RUBARU. Ya kan? MA maka AKN makan. Nah ini kelamaan. Yang sudah sampai kepada Allah, maka tingkat kecerdasan hati seorang kekasih Allah ini sudah enggak pakai proses lagi. Makanya beliau tidak melihat gunung kecuali melihat Allah. Bukan karena Allah itu gunung, bukan. Jadi langsung daya tafakurnya itu cepat sekali. Kalau kita masih mikir-mikir. Bekas kaki. Anda tidak tahu bekas kaki apa. Mikir kayakmu, kayaknya. Oh, yang sudah ahli, oh bekas kaki kucing. Selesai. Ini sama begitu dalam kita melihat alam semesta ini. Jadi kekuatan, kecerdasan hati, karena nur iman di dalam hatinya, berbeda-beda. Sehingga ada orang yang sudah karena betul-betul sudah benar terang hatinya dengan iman, dan itu adalah wahbi pemberian dari Allah, ada memproses untuk mencari iman, ada dengan cara tadi, berhujjah, berdalil, sampai menjadi keyakinan. Kemudian diberi oleh Allah keimanan. Sebab yakin saja, belum tentu nanti menjadi seorang yang pasrah dengan apa yang diyakini. Maka namanya iman itu apa? Al-i'tiqad al-jazim al-iz'an. Bukan sekedar yakin, tidak. Yang namanya iman adalah meyakini sesuatu, kemudian pasrah dengan yang diyakininya. Aku yakin kepada Allah, lalu pasrah. Yakin Nabi Muhammad Nabi, lalu pasrah. Makanya Abu Jahal yakin Allah itu ada. Selalu menyebut Tuhan Allah. Nah, Abu Jahal bahkan yakin kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi membangkang hatinya, tidak pasrah, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Rasulullah. Masih saja kafir Abu Jahal. Nah, tapi ini kalau sudah ada nur iman di dalam hati seorang hamba, maka sudah kenal Allah. Maka arafuk, maka orang itu menjadi kenal kepadamu. Itulah al-arif billah. Maka kita sering kalau ada seorang wali besar digelari al-arif billah, yang sudah kenal Allah. Bahasa lain sudah sampai maqam namanya ma'rifat. Ma'rifat Allah, kenal Allah. Sehingga enggak pakai proses tafakur yang panjang, sudah kenal Allah. Tidak melihat sesuatu kecuali yang dikenal adalah Allah. Wahaduk, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa antal ladzi azaltal aghyar an qulubi ahbabika. Engkau lah ya Allah, zat yang telah menyingkirkan dunia angkulu bi ahbabika, dari hati para kekasih-kekasihmu. Hatta lam yuhibbu siwak, sehingga mereka tidak punya cinta kecuali hanya kepadamu. Nah, ini juga wahbi pemberian dari Allah. Tiba-tiba ada seorang hamba itu dengan dunia itu sudah enggak semangat. Kalau mau mencari dunia, selalu untuk akhirat, bukan mencari dunia untuk dunia. Menjadilah orang yang zuhud, tidak hubud dunia. Engkau lah ya Allah, dan ini sebenarnya sanjungan. Begitulah kalau orang kepada Allah, seorang hamba kepada Allah, kalau ingin meminta, sanjung dulu. Sehingga syariat kita dalam berdoa itu apa? Membaca alhamdulillah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sanjungan kita kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah puncak kemuliaan. Begitu juga cercaan hamba-hamba Allah tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Cuman kita menyanjung Allah itu adab. Sehingga dianjurkan dalam berdoa, Allah alhamdulillahi rabbil alamin, menyanjung Allah dulu. Dan begitulah kalau kita ingin minta sanjung kepada Allah. Kalau kepada Allah perlu kita seperti itu. Kalau kepada manusia bisa masuk bab jilat nanti. Karena apa? Manusia adalah lemah seperti aku. Aku lemah, engkau lemah, hamba lemah. Tidur sudah enggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi dengan Allah menyanjung ada maknanya. Makanya ini menyanjung. Sebenarnya Ibn Athaillah ngajari, mau minta. Ya Allah, engkau lah yang telah memberikan hati, menjadikan hati para kekasih menyala-nyala dengan nur iman, sehingga mudah patuh kepada syariat, takut kepada haram. Maka, ya Allah, berikan kepadaku seperti itu. Itu akhirnya. Ya Allah, engkau lah telah menyingkirkan dari hati para kekasihmu kecintaan kepada dunia, sehingga mereka tidak mencintai kecuali kepadamu, ya Allah. Maka, berikan aku seperti yang kau berikan. Singkirkan hubbud dunia dari hatiku, ya Allah. Dan unik kalau memang orang sudah hubbud dunia disingkirkan dalam hatinya, lihat. Nggak akan ganggu hatinya. Nggak akan ganggu dirinya. Dan ingat, kalau kami sering kami sampaikan, yang namanya hubbud dunia itu, yang namanya zuhud, bukan berarti orang harus meninggalkan dunia. Sebab dunia itu jatah. Anda usir akan datang kalau memang jatah Anda. Anda kejar tetap lari kalau bukan bagian Anda. Sudah dijatah. Jadi bukan ukurannya apakah seorang itu kaya atau tidak kaya. Jadi hati ini terikendak dengan urusan dunia. Dunia untuk sholat, jangan sholat kita untuk dunia. Maka ya Allah, engkau lah yang telah menyingkirkan hijab. Ya, engkau lah yang menghilangkan hubbud dunia, cinta dunia kepada para kekasih-kekasihmu, sehingga mereka tidak mencintai kecuali kepadamu. Ini perlu minta kepada Allah. Maka berikan kepadaku seperti itu, ya Allah. Sehingga di saat aku mencari kekayaan, dan kau mudahkan mendapatkan kekayaan, jangan sampai aku tertipu dengan kekayaan itu. Alangkah banyaknya orang tertipu, menganggap dunia adalah segala-galanya. sehingga menjadi modal baginya untuk sombong, sewenang-wenang, semena-mena, adegang adegung adiguna, enggak mau diatur, merendahkan orang lain dia. Nah ini karena dia hatinya itu terikat dengan dunia. Maka Ibn Athaillah menyanjung, ada sebagian orang yang sudah kau jauhkan hatinya dari dunia, biarpun dunia merung, biarpun dia berlimpah dunia, bergelimang dunia, tapi hatinya tidak pernah nempel. Wah, ini istimewa. Begitu sebaliknya, biarpun orangnya fakir, fakir nyungsep, bukan berarti serta-merta langsung menjadi orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Hayalannya macam-macam, lihat. Dunia, fakir dia, enggak punya duit, tapi hayalannya, wuh, dunia. Sengsaralah dia. Hubbud dunia memang sumber kesengsaraan. Maka menyanjunglah Ibn Athaillah, ada orang yang sudah kau singkirkan hatinya dari hatinya, sudah kau singkirkan dari hatinya hubbud dunia, ya Allah, sehingga mereka tidak mencintai kecuali kepadamu, maka berikan aku seperti itu. Berikan aku kecintaan, singkirkan hubbud dunia dari hatiku. Ingat ya, bukan singkirkan dunia dari hatiku, bukan dari diriku. Singkirkan dunia dari hatiku, bukan singkirkan dunia dari diriku. Sehingga sebagian berdoa, ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Maka muncullah orang apa seperti ini? Orang kekasih Allah. Lihat, kelihatannya kaya raya. Akan tapi ternyata, oh, dia adalah ahli surga yang berjalan di atas dunia dan bergelimang harta. Kenapa? Dia dengan kekayaannya mudah untuk berderma. Menolong kok orang lain. Untuk syiar dan dakwah mudah baginya. Padahal bergelimang dengan kekayaannya. Nah ini. Kemudian, walam yalja'u illa, walam yalja'u, sehingga tidak akan berlindung kecuali kepadamu, ila ghairika, kepada selainmu. Ya Allah, engkau lah yang telah menyingkirkan kecintaan dunia kepada para kekasih-kekasihmu sehingga mereka tidak mencintai kecuali kepadamu, dan di saat dalam hajat kebutuhan yang mendesak mereka tidak pernah berpaling darimu, tetap kepadamu, ya Allah. Nah ini memang hajatnya diminta melalui manusia. Mungkin bukan berarti kita tidak pernah minta kepada manusia, tidak. Seorang istri minta duit dari mana tuh? Suami. Apakah ini berarti so iman saya kurang? Lalu sombong, wahai suamiku, mohon maaf, aku tidak pernah minta kepadamu duit. Karena aku takut hilang iman saya. Kata suami, alhamdulillah kalau begitu. Ayo digituin gimana? Mau sok pakai tasawufan balik. Wajar. Cuman kita minta kepada manusia ini adalah bukan karena manusia kita yakini dia yang bakal beri. Tetap minta dulu kepada Allah, ya Allah, berilah kepadaku begini. Kemudian kita mencari sarana zahir. Kemudian setelah itu lihat, di saat ada orang memberi kepada kita, ingat, bukan yang perantara, tapi ingatlah siapa yang memberi. Siapa yang memberi? Yang memberi adalah Allah. Cuman ini perantara. Dan kita harus tahu, ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan jangan engkau terhenti kepada perantara. Anda terhenti kepada perantara. Yang memberi marah dong. Ada seorang memberikan hadiah kepada Anda, pembantunya yang ngirim kepada Anda. Ya. Akhirnya apa? Oh, Masya Allah. Tapi tidak mau nyanjung kepada yang memberi. Kalau yang memberi melihat gimana? Tersinggung kan? Itu manusia. Kita pun tidak boleh. Tapi ingat, jangan lupa bersyukur kepada orang yang telah Allah pilih untuk menjadi sebab sampainya kebaikan kepada kita. Maka jangan kepada suami, mohon maaf suamiku, sorry ya anak, aku udah bisa syukur kepadamu karena aku yakin yang memberi Allah. Oh, enggak benar begitu. Di saat ada orang dijadikan oleh Allah perantara sampainya kebaikan kepada kita, khusnudzon, ini orang dipilih oleh Allah. Ada orang, tiba-tiba ada orang kaya memberikan kepada Anda yang kebetulan Anda butuh, lihat. Tanpa harus kita sebut malaikat, enggak usah. Itu bukan malaikat, manusia tetap. Ini biasa bahasa kita kadang-kadang suka ngerubah. Oh, malaikat. Oh, malaikat. Bukan, ini manusia. Tapi manusia pilihan. Ingat, yang memberi adalah Allah. Tapi kita wajib bersyukur. Maka Nabi mengancam, yang tidak syukur kepada manusia, tidak syukur kepada Allah. Tapi ingat, bukan syukur kepada manusia, menjadi tidak syukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia, karena apa? Kita menghargai dia. Karena apa? dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah sampainya kebaikan kepada kita. Padahal Allah bisa memberi langsung kepada kita, tapi kenapa lewat sifulan-sifulan? Agar kita tahu bahasanya dia punya kelebihan. Maka wajib syukur kepada suami, wahai para ibu. Wajib syukur kepada istri. Coba. Alhamdulillah punya anak banyak, gak usah ngelahirin, Pak. Enak tuh. Ya, betul kan? Wah, anak banyak, anaknya 6, gak usah melahirkan. Makanya jangan kasar-kasar sama ibu, sama istri. Syukur yang banyak, terima kasih Allah berikan karunia anak kepada melalui dirimu, perutmu, dan wah ini tambah indah. Tapi syukurnya tetap pada Allah, kesenangan yang Allah berikan kepada kita melalui pasangan kita, keindahan di saat ini, semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya Allah. Maka inilah kesadaran bahwasanya ini semua dari Allah penting. Dan zuhud bukan orang yang tidak punya dunia, tidak berurusan dengan dunia. Seorang beristri bukan berarti istri adalah dunia. Cuman sebaik-baik dunia adalah istri yang solehah. Dunia loh, Anda itu dunia. Begitu sebaliknya, sebaik-baik bagi seorang istri adalah kalau punya suami yang benar. Ini dunia, cuman menjadi nilai akhirat. Istri adalah tempat untuk kita bersenang-senang. Suami juga demikian, lihat. Apakah kebutuhan kita hanya untuk bersenang-senang, setelah itu selesai? Ini kelas-kelas binatang, setelah itu mati, enggak ada tanggung jawab di hadapan Allah? Enggak. Ada di sana. Hidup yang lebih panjang lagi, di alam barzah, alam penantian, yang mungkin ratusan bahkan ribuan tahun, yang jelek akan terseksa sepanjang waktu, hingga dibangkitkan di padang mahsyar, itu pun melalui perjalanan yang panjang bagi ahli maksiat, hingga menyeberang surat al-mustaqim, antara yang lolos dan yang terjerumus. Baik. Kemudian, antal mu'nis, engkaulah penghibur sejati. Anis, orang yang selalu memberikan kesenangan, hiburan. Antal mu'nisu, engkau adalah penghibur sejati, ya Allah. Lahum, kepada mereka, para kekasih-kekasihmu. Haithu awhashadhumul awalimu, di saat dunia semesta ini menjadi gundah gulana. Di saat hati, pemburu dunia akan gundah gulana. Dunia ini bikin gundah gulana. Sebab apa yang tidak bikin gundah gulana? Dunia ini, coba. Kalau punya anak, sakit, susah atau tidak? Benar. Susah? Susah. Kalau tidak punya anak, susah. Kan bingung. Tidak punya anak, su. Punya anak, sakit, su. Pilih mana? Coba. Nah kan, bingung lagi. Tidak punya anak, susah. Pengen punya anak, katanya. Giliran punya anak, susah juga. Bingung. Begitulah dunia. Punya duit, seneng. Duit hilang susah atau tidak? Susah. Duit hilang susah. Enggak punya duit, susah lagi, pusing lagi ini. Enggak punya duit susah, punya duit hilang juga susah. Badan kita lihat, sehat saja kita pasti ngerasakan pening, sakit gigi, sakit perut segala macam. Itu menjadikan kita tuh gundah terus. Dunia ini membuat kita gundah. Lihat. Kaya pun ternyata bukan sedikit gundahnya. Orang gara-gara kaya lebih banyak gundahnya. Anda jika duitnya pas-pasan, beli baju ya setiap hari raya sekali, iya kan? Belinya pun di warung depan sudah beres. Gara-gara duitnya banyak sama mobil bagus, bingung ke Jakarta. Repot bener tuh orang. Cari susah. Yang mulai lagi pesawat, harus pergi ke Singapura, pergi ke Belanda. Nah, kan tahu pusingan dia. Ah, ibu kalau duitnya pas-pasan, berliburnya bagaimana? Ah, nyantai ke depan, ke sungai belakang sambil mancing, sudah seneng. Tapi punya duit, bengong keliling dunia itu. Waduh, Masya Allah. Bikin susah dunia, kan? Dan begitu, dunia bikin susah. Oh, itu yang jabat. Jadi apa itu susah itu? Tahun depan saya turun. Mikir tuh. Iya betul lah, pejabat di belakang itu. Iya kan? Sama. Yang kaya pun susah. Takut bangkrut, makanya jaga hitungannya. Iya kan? Yang kaya raya, hitungannya. Jangan bisnisnya, jangan salah. Tapi lihat. Siapapun dia, apakah dia pejabat atau orang kaya, lihat. Kalau sudah ditenangkan oleh Allah akan tenang, dia enggak akan pusing. Makanya engkaulah ya Allah penghibur sejati. Di saat dunia menjadikan sebab gundah gulana, maka orang yang dipilih oleh Allah dengan ketenangan, maka ketahuilah dia akan merasakan tenang biarpun di dunia seperti sudah di surga. Enggak penting apakah dia kaya atau melarat. Kita menemukan orang melarat enggak pernah pusing. Pagi hari sudah bercanda ria dengan istrinya, lihat. Lari di pematang mencari ceplukan. Ya, sambil bawa nasi bungkus, lihat duduk di galeng itu sudah enak makan, Masya Allah. Di gubuk kecil, lihat. Lihat kupu-kupu, capung, burung terbang, kicau. Enak padahal pas-pasan itu, enggak punya tabungan. Enggak punya. Orang fakir bisa bahagia. Ada lagi orang kaya bahagia, ada. Diberi ketenangan, lihat. Tapi lihat, tanyakan tuh, adakah orang kaya yang gundah dan pusing? Banyak lah, itu tidak diberi ketenangan. Maka lihat, penghibur sejati adalah Allah. Maka hendaknya engkau selalu dengan Allah, agar kau selalu dihibur. Enggak ada istilah susah di saat bangkrut, enggak ada. Karena apa? Dia ngerti, karena dia dengan Allah. Penghibur sejatinya adalah Allah. Rekreasi itu adalah sesaat hiburan kita. Makanya gundah gulana kita, kesusahan kita, hendaknya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan kita temukan ketenangan. Maka ada orang kena musibah masih bisa senyum, bisa mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa ya? Kalau saya bisa jungkir balik itu, jerit-jerit. Lah kenapa? Hatinya sudah tertata. Bagi dia ini bukan musibah karena sadar tidak ada musibah yang Allah berikan kepadaku kecuali akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih agung dan agung nanti di akhirat. Loh, kan enak. Kayak orang minum jamu pahit setelah itu sehat, kan begitu. Disontek untuk kesembuhan. Capek untuk kesenangan. Ngapain ibu pagi-pagi itu lho? Nyuci beras, nyalain api, tungku, kena panas, ngapain itu? Ada harapan di balik itu, nanti nasinya matang, sayurnya matang, kita makan enak, kan begitu. Harapan. Bagaimana dengan harapan besar di akhirat, orang tidak senang? Makanya kalau orang punya keimanan, sudah dihibur hatinya oleh Allah, lihat, tidak melihat musibah, kecuali melihat bahwasanya di sana ada kebahagiaan. Maka mudah untuk menepis kegundahan dan kegelisahan gara-gara urusan dunia ini. Termasuk di saat beri Allah kekayaan, maka menjadi orang kaya tenang. Tenang benar orang kaya. Ada orang kaya sibuknya setengah mati, Masya Allah. Ada orang kaya tuh masa enggak, malah tidak pernah nginjek rumahnya. Ketemu istrinya tuh lap-lapan pakai telepon. Saking sibuknya. Kenapa? Sampai suatu ketika ada seorang istri Jakarta doa, Buya tolong doain semoga ini proyek suami saya ini gagal. Kenapa? Dia ada proyek di California. Kalau sudah di sana nanti di California, saya tidak ngerti. Tetangga ini pergi Singapura aja baru, Malaysia ini. Dia punya proyek di California. Ini belum lagi yang di sini. Kalau sudah sana, rumahnya kan dijaga satpam. Kita maksudnya sulit, satpam itu. Ada. Doain semoga gagal. Haji, semoga gagal. Saya bakal dalam bagian apa nanti kalau pergi ke sana? Maksudnya ini, kalau sudah di sana lagi, tambah hilang lagi suami saya. Dengan doa, haji. Dunia adalah proyeknya berjaya. Ada seorang istri dokter. Nih, di Cirebon juga. Intinya semoga suami saya kliniknya enggak dibuka lagi atau gimana? Klinik atau apotek? Kenapa? Terlalu sibuk, Buya. Karena terlalu sibuk saya enggak dapat kebagian jalan pulang ngaji juga. So karena sibuk alasannya harus kontrol ini, kontrol ini. Banyak yang dikontrol. Juga, kan? Cuman seorang suami kadang-kadang merasa dia itu berjuang untuk menyenangkan istri, padahal kesenangan istrinya adalah sudah cukup, perlu belayan, perlu sentuhan, perlu tutur kata yang lembut, cengkrama, perlu itu. Cuman kadang-kadang seorang suami itu lupa yang dicari, ngejar dunia saja. Ya, ternyata ketenangan tidak hanya di dunia, dengan urusan dunia, urusan kekayaan bisa jadi ketenangan adalah cukup dengan ala kadarnya. Maka dari itu menjadilah bahagia dalam keadaan apapun. Engkau kaya sudah jatah lagi-lagi. Dia yang fakir juga jatah dari Allah. Anda yang kaya juga jatah. Maka mumpung jadi apapun hendaknya bahagia. Dan itu yang mahal. Adanya di dalam hati. Dan yang memberi adalah Allah. Antal mu'nis. Engkau adalah penghibur sejati ya Allah. Wa antal ladhi hadaitahum hatta stabanat lahumul ma'alim. Ya Allah. Engkau lah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka para kekasihmu, sehingga menjadi jelaslah rambu-rambu. Nah ini hidayah. Rambu-rambu itu kita jujur. Pernah ada yang kebablasan lihat lampu merah, pernah ada di prit sama polisi, wah kelewat. Ya. Bukan dia enggak ngerti, ini ada atau istilahnya apa, ada merah begini enggak boleh lewat kan? Atau jangan parkir di sini. Kadang kita juga ngelihat masih bablas dan sebagainya. Atau lihat aman lampu merah, aman mana? Baik. Rambu-rambu itu, rambu-rambu agama, rambu-rambu surga, rambu-rambu neraka itu ada semuanya. Dan banyak orang tahu karena dia sering belajar kok. Rambu-rambu ini harus kita patuhi. Ini menuju surga, ini neraka, surga, neraka. Kebaikan dan seterusnya. Orang tahu, tapi tidak semua orang yang tahu bisa mematuhi rambu-rambu ini. Saya tanya Pak Polisi, Anda ada kira-kira yang melanggar lampu merah? Ada Bu ya. Ya itu, dalam Islam pun beragama juga gitu. Ngerti hukum masih ngelanggar juga ada. Di belakang ada Pak Polisi kayaknya. Kan ada Pak Polisi ngelanggar. Pak Polisi nggak pakai helm, ada kan? Apakah Pak Polisi tahu, apa nggak tahu kalau helm wajib? Ngerti. Kenapa ngelanggar? Begitulah. Belum dapat hidayah. Itu urusan kepolisian, contoh saja. Nah, karena kita hari ini tamu dari kepolisian, kita ada program-program baik dengan para polisi. Nah, kita juga demikian. Ngerti halal haram, ngerti rambu-rambu itu, ini surga, ini neraka. Kenapa masih terjang aja ini? Karena belum dapat hidayah. Inilah, maka kalau sudah dapat hidayah, maka rambu-rambu menjadi jelas. Halal haram, al-ma'alim rambu-rambu. Sehingga dikatakan, disabdakan Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmu tapi kok hidayah enggak dikirim oleh Allah, enggak dikasih hidayah oleh Allah, bukan tambah dekat kepada Allah tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kalau kekasih Allah istabanat, menjadi jelas rambu-rambu itu, dan kita perlu ini. Maka ya Allah, jelaskan di hati kami rambu-rambu itu ya Allah. Kita ngerti, kita sering melakukan yang haram. Padahal kita ngerti itu haram. Loh, kok bisa begitu? Belum diambil oleh Allah. Hati kita ini. Belum ada hidayah, na'udzubillah. Maka ya Allah, berikan kami hidayah petunjukmu ya Allah. Agar bagiku rambu-rambu ini jelas ya Allah. Mada wajada man faqadaka. Apa yang didapat oleh orang yang tidak menemukan dirimu ya Allah? Artinya apa? Apa yang didapat oleh orang tapi enggak kenal engkau ya Allah? Biarpun dia katanya punya harta melimpah ruah. Punya istana. 70 istana. Mobilnya sebanyak hitungan hari dalam setahun. Apalagi? Setiap hari ganti satu. Kekayaan sebanyak apapun jika tidak kenal engkau, tidak menemukan dirimu ya Allah, enggak ada artinya itu semuanya. Dan betul tidak ada artinya. Kekayaan seperti apapun, hanya urusannya dunia selesai, setelah kaya meninggal gak ada artinya. Karena tidak punya Allah, tidak kenal Allah. Apa yang bisa ditemukan orang yang, apa yang bisa didapat oleh orang di dunia ini, selagi dia tidak pernah menemukan Tuhannya, tidak menemukan Allah. Biarpun sudah mempunyai tahta, kekerajaan, punya kekayaan sebanyak apapun, jika ternyata dia tidak kenal Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Gak ada artinya. Tapi sebaliknya, وَمَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ. Apakah ada kurang yang sudah menemukan dirimu ya Allah? Enggak ada yang kurang. Kalau sudah engkau ditemui oleh hati seorang hamba, maka tidak ada lagi yang kurang. Tidak akan merasa kekurangan karena sudah punya Allah. Di dalam hatinya ada Allah. Maka terkikislah kalaupun enggak ada istilah ketamakan, kerakusan, segala macam. Allah. Maka sehingga menjadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Lihat. Bersyukur. Sampai suatu ketika ada orang pada zaman tabi'in, ada seorang tangannya terpotong karena kena lepra. Kulitnya gatal, semuanya jelek. Wah, kotor semuanya. Hanya ada bibir bergerak. Akhirnya sebagian para sahabat Nabi mendekati orang tersebut. Kok bergerak itu apa yang diucapkan? Setelah didekatkan telinganya, ternyata orang yang kakinya sudah terpotong, tangannya terpotong, hanya bibir yang bergerak, ternyata yang didengar adalah kalimat, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Akhirnya bingung, bagaimana kau ucapkan alhamdulillah keadaanmu semacam ini? Ternyata alhamdulillah, biarpun jasadku rusak semacam itu, akan tapi Allah masih berikan kepadaku iman dan lidah untuk bisa berzikir alhamdulillah. Enggak susah lagi. Enggak kurang, biarpun dia enggak punya harta, enggak punya tangan, enggak punya kesehatan, tapi punya Allah, ternyata bisa bersyukur. Dan itu hakikat. Dan hakikat maknanya maknawiat sekaligus dawqiyat, maknawiat maknawi. Yang belum paham makna enggak bisa, dawqiyat rasa itu. Yang sudah sampai ngerti. Yang sudah sampai ngerti. Kalau sudah namanya rasa enggak bisa diceritakan. Si Abdul Qadir Jailani cerita sama kita ya, hanya sekedar kisah. Kayak kita dengar cerita orang tadi yang terpotong tangannya segala macam. Mengucap alhamdulillah, bagi kita yang belum nyampe rasanya seperti itu, maksudnya rasa syukur kita belum tinggi, ya masih bingung, kok bisa ya? Karena belum bisa sampai. Karena rasa itu harus diceritakan kepada orang yang punya pengalaman sama. Khususnya dalam dunia tasawuf rohani itu banyak dhokiyat, dhok. Dalam keadaan fakir pun orang bisa bersyukur. Dan hakikat orang bersyukur, alhamdulillah kok saya dijadikan oleh Allah fakir hari ini. Kalau seandainya saya kaya, mungkin saya... Kedudukan kefakiran masih bersyukur. Mungkin saya tidak bisa beribadah semacam ini, terlalu sibuk saya. Mungkin loh, ada orang bersyukur. Jadi itu rasa tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman yang sama. Makanya sering kita baca cerita tasawuf seolah-olah khayal. Jangan katakan itu khayal, karena apa? Anda belum sampai kepada rasa itu, tingkatan itu. Saya belum sampai, makanya saya mengatakan itu seperti khayal. Contoh urusan rasa. Sebelum kita bicara tentang dzuk, keimanan, mahabbah, cinta Allah, rindu kepada Allah, sebelum rindu kepada Rasulullah, sebelum kita bicara tentang itu, kita bicara urusan sesuatu yang dekat dengan kita, rasa saja. Ibu sudah tahu rasanya rutab. Yang belum tahu tentunya. Rutab itu adalah korma basah sebelum jadi korma kering. Baik, yang sudah tahu. Yang sudah tahu bisa ngerti, oh iya. Yang belum tahu gimana sih Bu ya rasanya? Saya bilang rasanya manis-manis ada sepetnya. Cari yang manis lalu ada sepet. Oh, kayak anu Bu ya. Manis sepet. Buah cuwet. Cuwet ya? Atau buah salam, tahu pohon salam yang berbuah merah waktu kita kecil dulu, kita ambili bagi-bagi rebutan sama kalong. Saya punya pengalaman di kampung indah sekali, di kota enggak ada semuanya itu sudah. Ya. Apalagi yang sepet-sepet. Oh enggak, sawo-sawo. Enggak juga. Bingung kan? Anda beri contoh sesuatu yang manis plus sepet, 1000 contoh enggak bisa ketemu. Kayak apa jadinya? Enggak bisa. Pokoknya yang manis-manis sepet, enggak bisa. Caranya gimana? Masukkan ke mulutnya. Ini loh buahnya. Baru ngomong, "Oh, gini," gitu. Namanya rasa. Rasa begitu. Rasa kedekatan kepada Allah enggak bisa dianggap khayal. Kok bisa? Iya, karena kita belum nyampe. Masa si Abdul Qadir Jailani sampai derajat begitu? Sampai ini, sampai. Iya, itu maqam. Semoga Allah menyampaikan kita maqam semacam itu. Bisa bersyukur di saat dalam keadaan apapun ini kan? Laqad khaba man radiya dunaka badala. Telah sia-sia dan rugi. Khaba, gagal. Rugi. Man radiya dunaka badala, orang yang rela pengganti selain dirimu ya Allah. Artinya apa? Kalau sudah ada orang mengedepankan selain dirimu, mendahulukan selain dirimu, telah rugi. Karena apa? Telah mencari pengganti selain dirimu. Dan sungguh tidak akan ada yang berhenti sampai kepadamu kecuali dia karena tolah toleh kepada selainmu. Ma saddana liqa'il mahbub illa wukufu nabi ghairihi. Tidak ada yang menjadikan kita terhenti sampai kepada kekasih hati kecuali karena kita sudah tolah-toleh. Allah yang kita cari noleh. Dunia. Bahkan dunia termasuk di antara keramat kita sebutkan. Walaqad khasira man bagha anka mutahawwala. Maka telah rugi orang yang menginginkan selain dirimu sebagai pengganti. Kurang lebihnya seperti itu. Termasuk keramat. Orang yang diberi Allah karomah, selama ini ada karomah, kita dengar dalam dunia wilayah, dunia wali ada karomah. Bisa begitu. Tapi ingat, itu bagi para kekasih Allah termasuk batu sandungan. Keramat-keramat itu bagi kasih Allah termasuk itu aral. yang melintang di jalannya menuju Allah, sekaligus batu sandungan yang bisa menjadikan dia jatuh tersungkur dan tidak bangun lagi. Kapan itu? Di saat dia lebih terkagum dengan karamah. Lupa, karamah itu selain Allah. Jadi mereka bisa mendapatkan karamah itu malah takut. Ya Allah, kok aku bisa begini? Jangan-jangan ini adalah justru tidak menoleh. Makanya menoleh kepada karamah, lalu sabar dulu saya, itu keramat saya itu. Wah, enggak nyampe kepada Allah. Maka mereka para kekasih Allah di saat mendapatkan karamat, karamat bisa begini, bisa begitu, mereka semakin ketakutan. Apalagi di saat berdoa langsung dikabul. Oh Allah, masa saya sepat, aku pantas. Masa aku pantas mendapatkan sesuatu? Masa aku baru ngomong begitu sampai begini? Jadi di saat oleh Allah diberi kelebihan, maka dia semakin ketakutan. Karena apa? Takut itu istidraj, bukan kenikmatan yang sesungguhnya, akan tapi ujian bagi dirinya. Maka semakin berhati-hati. Maka di saat mereka mendapatkan karomah, koreksi. Ah, jangan-jangan ini ujian bagiku. Maka aku tidak boleh menoleh. Maka karomah itu tidak dicari-cari. Karomah yang sifatnya keanehan, khariqun lil 'adah, itu bisa begini, bisa begitu. Akan tapi karomah yang sesungguhnya adalah bagaimana seseorang bisa istiqomah. Sehingga mereka istiqomah. Dan mereka memaknai karomat yang sesungguhnya adalah khariqun. Orang bisa menebas, memangkas adah kebiasaan hawa nafsunya. Masa ada orang puasa 30 hari bisa terbang biar dapat karomah? Bukan itu. Dan memang ada sebagian kekasih Allah, tiba-tiba diberi karomah bisa begini, bisa begitu. Tapi itu tidak dicari. Dan mereka ingin selalu berlari dari yang demikian itu. Jadi misalnya pokoknya saya minta selamat, ya Allah di hadapanku ada musuh. Tiba-tiba dicari oleh Allah, dia minta silat misalnya. Itu karomah. Terserah nanti Allah ngatur saya bagaimana. Pokoknya ya Allah berikan aku pertolongan dari musuh-musuhmu itu ya Allah. Itu permintaan mereka. Terserah tiba-tiba musuhnya mati atau dimakan harimau, itu urusan Allah. Cuman kita kan sudah mulai ngatur puasa 30 hari biar bisa terbang. Terbang pakai puasa. Puasa kepengen surga. Kalau terbang beli tiket 500 ribu Surabaya Jakarta beres. Mau jalan di atas tembok, mau jalan di tembok. Itu cicak, enggak usah macam-macam deh. Makan-makan beling, makan tuh makan soto. Santri pengen makan beling sama makan paku, makan api. Kok nasib buruk ini orang, makanannya api sama beling. Enak beling. Enggak pernah berhayal saya makan. Tapi ini orang aneh-aneh pengen makan beling, makan batu, makan api. Oh baik. Baik ya, ini baik. Ada kalau kita sudah rindu, kalau terpesona dengan selain Allah, terhenti, kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka sungguh rugi seorang hamba yang dia ridho dan rela ada pengganti selain Allah. Sehingga mereka dengan kecerdasannya bagaimana? Kalau begitu akan aku jadikan semuanya kepada Allah. Tidak boleh menjadikan aku berhenti. Duniaku mau menghentikan aku. Nggak. Ayo berangkat bersamaku kepada Allah. Anak adalah fitnah. Istri adalah fitnah. Siapa bersama kita adalah fitnah. Menjadikan kita terhenti dari Allah. Akan tapi yuk kita jadikan anak kita. Termasuk apa? Anak kita, istri kita. Kita mengingatkan. Saudara kita. Mengingatkan dapat pahala. Biarpun dia belum benar. Makanya jangan mudah kecewa ya. Kalau kita mengajak kebaikan kepada siapapun. Siapapun dia, apakah tetangga kita, termasuk anak kita, saudara kita. Kita mengajak dan berusaha. Kita mengajak dan berusaha. Itu tugas kita. Adapun jika anak kita atau saudara kita, tetangga kita belum baik, itu adalah urusan Allah, itu bukan urusanmu. Tapi mengajak urusan kita. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai dia mati atau saya mati, baru selesai kisahnya. Nah, harus gitu. Maka ketahuilah jika Anda mengajak tetangga Anda ngaji ke sini, itu dapat pahala, Bu. Biarpun tetangganya belum berangkat. Kalau Anda mengajak yang kedua kali, dapat pahala, Pak. Biarpun tetangganya belum berangkat. Ketiga kali, dapat pahala lagi. Utuh pahalanya, enggak berkurang. Yang keempat, dia marah-marah. Tambah gede lagi pahalanya. Sialan. Makanya jangan berhenti. Nah, makanya apa? Itu kan dunia semuanya. Ajak kepada Allah biar kita selamat. Makanya mengajak kepada kebaikan itu ada menjadikan hubungan kita dengan manusia biar gak ada tanggung jawab. Ini kalau saya biarkan ini tetangga saya gak punya urusan apa-apa, utang juga gak punya, dia juga gak utang saya, tapi ini bisa menjadi penghalang saya masuk surga. Lalu kenapa? Nanti dituntut, ya Allah itu tetanggaku senang jamaah, senang ke majelis, saya gak pernah diajak. Cebur neraka sekali nanti. Hati-hati, gak suka ngajak tetangganya, jangan senang khusuk-khusuk sendiri. Harta juga demikian, dia akan menjadi penghalang, penghenti untuk kita sampai kepada Allah. Maka yuk kita jadikan harta kita bukan sekedar kita aja, jadikan harta kita kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, oh, jangan dibohongin saya wahai hartaku. Kau merusak saya, tidak. Sekarang tak kendarai kau. Yuk menuju Allah, berinfak, sedekah untuk kebaikan dan sebagainya, menuju Allah. Hebat orang itu, orang cerdas begitu. Baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hambanya dipilih oleh Allah dengan nur iman di dalam hati kita, ya, sehingga kita bisa kenal Allah, mengesahkan Allah. Kemudian juga semoga Allah memberikan kepada kita hiburan, dan merasa hiburan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita benar-benar menjadi orang yang bisa menemukan Allah dengan hatinya, sehingga tidak ada yang kurang apapun dari dunia ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari namanya hubbud dunia, dan menggantikan Allah dengan hubbul akhirah, cinta kepada akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukran katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya, dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang semoga dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan perihal pembahasan tadi. Satu aja. Satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara kita menjaga iman di dalam hati kita ini agar tidak redup, Buya? Kadang kita ini sebagai manusia, pada saat kita di apa? Kita bertemu dengan masalah kehidupan sehari-hari, kadang ada saatnya kita merasa putus asa. Nah, saya ingin tanyakan tadi bagaimana cahaya dalam hati kita ini agar tidak tertutup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Salam. Semoga selalu diberikan kesehatan. Mau bertanya soal sholatnya seorang pecina itu bagaimana? Soalnya ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pertanyaan sesuai dengan topik tadi, bagaimana agar nur cahaya iman yang sudah Allah titipkan di hati kita ini bisa abadi, ya, bukan semakin redup atau bahkan kadang mati sesaat. Biar menyala terus tuh bagaimana ini? Atau biar terang benar tuh, sehingga kita menjadi semakin sering remeng-remeng lah. Untuk menjauhi kemaksiatan, remang-remang. Seolah-olah pengen jauhi kemaksiatan, akhirnya ngelakukan juga. Kebaikan pun remang-remang, karena sinarnya itu gak jelas. Mau tahajutan sudah niat semalam itu. Ini gara-gara apa sudah gak jadi. Itu kan banyak kan begitu, remang-remang lagi. Bagaimana agar kuat terus? Maka yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Untuk rindu kepada kebaikan, ilmu, keyakinan. Ilmu yang kita belajar, keutamaannya begini, Allah akan beri, Allah, Allah. Kemudian urusan kemaksiat, hukumannya besar di hadapan Allah. Ini, ngerti. Kemudian ilmu, kenal Allah, ilmu harus, mustahil tanpa ilmu. Makanya belajar semacam ini, ketahuilah bahwasanya apa yang Anda lakukan dengan menghadiri majelis ini, sebetulnya Anda ingin memperbesar fol, apa, wat, sinar di dalam hati Anda. Semakin banyak ilmunya, berarti semakin kuat untuk menyala hati itu. Al-ilmu nur, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, saqautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i itu yang sudah cerdas begitu bertanya kepada gurunya Imam Waqi', gimana agar, kenapa kok susah menghafal? Bukan menghafal dengan otak beliau tapi dengan hati. Ilmu tuh di sini tapi enggak nyangkut di hati, itu gimana nih? Paham sih paham, tapi kok enggak nyadar-nyadar tuh gimana? Padahal Imam Syafi'i enggak pernah kayak begitu. Itu kan tawadhu'nya kayak Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i enggak sadar? Tapi itu beliau hanya karena pengakuan sebagai seorang yang sangat alim dan soleh, masih saja kurang baik, padahal sudah sangat baik. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku Imam Waqi' mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nur, sebab ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi wa nurullahi la yuhdalil 'asi, dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Maka ilmu, ilmu yang kita peroleh dengan cara yang benar, bukan dengan bermaksiat. Maka kalau kita dapat ilmu dari sini pun juga, yang punya bapak ibu minta izin dari bapak ibunya, yang punya suami pun demikian, harus yakin perjalanannya aman dan seterusnya. Tidak boleh. Nah, ini harus tahu. Ini pertama dengan ilmu. Setelah dengan ilmu, maka dibarengi dengan sesuatu yang menguatkan iman, seperti disampaikan Nabi, membaca Al-Quran, banyak zikir. Ilmu tidak cukup. Makanya kerjaannya diskusi akidah, belum tentu dia bisa sujud banyak, belum tentu. Orang bisa saja menghafal kitab Jauharatul Tauhid, dialog falsafah dahsyat. Tapi belum tentu dia adalah menjadi orang yang bisa menangis di saat berzikir, menyebut nama Allah di saat sendiri. Belum tentu dia orang yang rindu tahajud, belum tentu. Karena apa? Ilmunya di otak saja. Makanya perlu kita dibarengi dengan cara tadi, sambil kita menuntut ilmu, seperti saat ini kita tuh mencari cahaya saat ini. Memperkuat cahaya di dalam hati. Kalau cahaya sudah ada, alhamdulillah, Anda tidak akan mau ke sini, tidak akan tahu jalan ke masjid ini, kecuali ada cahaya di dalam hati Anda. Yakini itu. Mustahil Anda bisa datang ke tempat ini. Mustahil Anda mau dengar suara ini. Mustahil Anda menyaksikan acara ini, kecuali sudah ada cahaya iman di dalam hati Anda. Cuman Anda perbesar itu bagaimana gitu loh. Ya ini, ilmu ini yang kita pelajari memperbesar cahaya iman itu. Maka di dalam pelajaran kita kan ada menyingkirkan keharaman, menjalankan kewajiban, terus semakin tahu lah. Dibarengi dengan keinsyafan di dalam hati, lalu dibarengi juga dengan zikir. Lah insyaf sendiri kan nanti diberi juga oleh Allah. Pokoknya sudahlah, jangan kayak apa sih saya pengen insyaf. Belajar aja, renungi, kemudian juga dibarengi dengan amal, zikir. Sambil menuntut ilmu harus zikir. Enggak cukup Anda mencerdaskan akal Anda saja. Anda harus banyak zikir. Mulai Anda paksakan untuk bisa menjalankan duha minimal 2 rakaat. Sholat wajib dengan qobliyah ba'diyahnya, kemudian bangun malam biarpun hanya beberapa rakaat. Kemudian biasakan lidah Anda untuk basah dengan zikir dan seterusnya. Itu adalah untuk menguatkan iman di dalam hati Anda. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, untuk mengajari orang awam seperti kita ini, kalau ingin menguatkan iman, jangan terlalu banyak diskusi tentang falsafah. Akan tapi hendaknya memperbanyak zikir, menyebut nama Allah, baca Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang beriman di saat mendengar nama Allah disebut dah getar-getar rindu, getar-getar iman di dalam hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, di saat ayat Al-Qur'an dibacakan, zadatuhum imana, akan bertambah iman. Ya ini membaca Al-Qur'an, jangan lupa sehari hanya beberapa ayat, selawat harus. Jangan senengan belajar tapi enggak mau zikir. Makanya kita kumpulkan di pondok pun demikian. Memang manhaj kita manhaj ta'allum, manhaj belajar. Perbanyaklah kau belajar. Jangan banyak zikir, tapi jangan sampai tidak punya zikir. Makanya zikir di pondok kita juga ada batasnya. Sudahlah, qobliyah ba'diyah, salat, zikir-zikir seperti itu, setelah itu enggak boleh punya amalan yang aneh-aneh sampai berjam-jam itu. Jam-jam belajar. Tapi zikir perlu. Di tengah malam ada zikir-zikir Fatih tengah malam, setelah adzan subuh namanya doa fajar, setelah sholat subuh baca wiridul latif, habis maghrib baca doa. Itu selebihnya Anda belajar. Itu Anda pun harus punya zikir khusus ya, yang sudah masuk torekoh, tekuni torekoh itu, jangan main-main. Torekoh dalam mengajari zikir untuk sampai kepada torekoh apapun, pokoknya gurunya benar sudah lah, itu adalah nyampe kepada Allah. Gak usah sombong-sombongan, ini tijaniyah lebih bagus daripada qadiriyah, enggak, semuanya adalah nyambungkan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian yang ke itu. Jadi pertama ilmu, yang kedua adalah banyaklah zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini mengamalkan. Baik, kemudian masalah seorang pezina yang melakukan salat. Semoga dengan salatnya zinanya akan segera berhenti. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam berfatwa. Apa artinya orang berzina salatnya tidak diterima? Siapa bilang seperti itu? Nah ini. Nauzubillah. Sehingga orang berzina tidak mau tobat. Bahkan sudah zina sholat, tidak sholat. Double dosanya, zina sama tidak sholat. Dosa gede semuanya. Pilihannya adalah mungkin ada orang pemabuk, zina, tidak sholat. Wah ini, super. Super eksekutif. Masuk nerakanya. Tapi ada ini, zina, mabuk, tidak, cuman sholat. Ya masih super, tapi masih agak ringan. Kan begitu. Ada lagi yang cuma zina saja. Bukan cuma. Ada yang satu zina. Zina kok cuma. Ada satu zina. Kemudian apa? Dia sholat. Dan tidak mabuk. Jadi. Kalau dibanding tentu yang tiga ini lebih dahsyat. Yang dua. Dahsyat. Cuman tidak sedahsyat yang pertama, yang ini, yang dengan tiga dosa. Jadi kalau memandang orang itu begini, tidak boleh kita memandang orang dengan negatifnya saja lalu kita vonis gak bisa baik, tidak. Perbandingan yang gak sah begitu, mana lebih bagus antara orang yang sholat lalu berzina sama orang yang berzina, orang tidak zina tapi tidak sholat. Ini kan perbandingan yang ngaco. Orang sholat tapi zina, si A. B, tidak zina tapi tidak sholat, ya kan? Tidak zina tapi tidak sholat. Mana yang lebih bagus? Wah, ada yang lebih bagus katanya. Semuanya jelek, cuman masing-masing punya kebaikan. Gitu loh. Semuanya yang meninggalkan sholat jelek, tapi masih punya kebaikan. Dia tidak berzina. Yang karena bukan sebanding ini, bukan perbandingan, bukan begitu. Nanti aneh. Kemudian yang berzina jelek dengan zinanya, tapi sebutkan dengan sholatnya Allah beri pahala. Nah ini cara-cara membacanya seperti itu. Kadang-kadang lebih parah lagi, mana lebih bagus kerudungan tapi gunjing sama yang tidak gunjing tapi gundulan. Nah ini kan perbandingan gak enak bener. Makanya cara membaca orang, ya Allah semoga itu yang gundulan tapi gak pernah gunjing, semoga berkat lidah yang bagus besok jadi kerudungan. Kan tinggal enak begitu. Yang satu lagi penggunjing tapi kerudungan, ya Allah karena sudah kau mudahkan dia berkerudung, ya Allah jadikan dia tidak menggunjingkan. Begitu. Cuman berbicara tentang dosa babnya lain. Zina adalah hina dan busuk di dunia dan di akhirat. Zina adalah busuk, hina di dunia dan hina di akhirat. Hina di diri dan hina di saudara dan kerabat. Seorang bapak, seorang anak yang punya bapak yang dulu kafir lalu masuk Islam namanya mu'allaf. Masih bangga dia. Tapi seorang anak yang punya ibu pernah berzina malu sepanjang masa. Itu adalah aib yang nimpel di jidat anak keturunan. Na'udzubillah. Maka zina adalah kehinaan. Hati-hati. Sholat adalah memutus antara kita dengan Allah. Jangan main-main. Al-ahd baini baina abdi as-sholah. Antara kita dengan Allah itu diberi pengikat namanya sholat. Makanya meninggalkan sholat ini adalah telah memutus ikatan ini. Na'udzubillah. Dosa besar hukumannya. Semuanya jelek. Makanya pilih mana? Ya enggak pilih dong. Cuman tapi dia berzina tapi masih sholat. Alhamdulillah dia sholat. Astaghfirullah dia berzina. Enggak usah ini. Didoain ya Allah berkat sholatnya semoga dia tidak berzina lagi. Begitu. Jangan sampai orang yang berzina menjadi putus asa. Lalu tidak sholat sekalian gara-gara omongan seorang. Apa artinya? Tidak diterima sholatnya orang yang berzina. Kata yang berzina, mumpung karena sudah tidak terima, ngapain juga saya sholat? Ya na'udzubillah, ini Ustadz menjerumuskan. Ustadz menjerumuskan. Dosa adalah hina, meninggalkan sholat adalah hina. Kan tapi, semoga kehinaan itu dihilangkan dari orang yang sudah sholat. Semoga yang sudah sholat dijadikan oleh Allah. Anti zina, jauh dari zina. Yang sudah sholat. Semoga Allah mengampuni, menutup aibnya, membencikan kepada mereka itu zina. Zina adalah kebusukan. Sholat itu adalah unik lagi, sholat itu dengan zina. Zina adalah syahwat, kesenangan, na'udzubillah. Berat sekali, makanya banyak orang terpedas dalam zina. Dosanya besar, ada syahwat. Tapi pahala yang menjauhi adalah besar. Tapi sholat ini unik lagi. Sholat itu unik lagi, ajib. Sholat itu kerjaan yang paling ringan dan super ringan. Gak bisa berdiri, boleh duduk, gak bisa duduk, boleh bareng ya. Tapi gak semua orang bisa sholat. Biar orang katanya keker, gagah perkasa, bisa ngangkat batu 100 kilo satu jam. Satu jam ngangkat, jadi tukang kuli misalnya. Dia angkat batu, bisa. Tapi giliran suruh berdiri 4 menit, gak pakai apa-apa, gak bisa dia. Coba sholat suruh bapak-bapak. Adakah di kepala kita sesuatu? Tidak, kita tidak menjijing apa-apa, tapi belum tentu bisa dia. Karena apa? Ini pilihan Allah. Maka bersyukurlah yang bisa sholat. Bersyukurlah yang bisa sholat. Yang tidak bisa sholat adalah hamba yang dihinakan oleh Allah. Maka semoga yang mendengar suara ini yang sering meninggalkan sholat, menjadi ahli sholat. Siapapun yang dengar suara ini yang pernah terpleset dalam zina, semoga diganti oleh Allah dengan yang halal dan Allah menghapus dosanya. Jangan sampai ada yang terhinakan sepanjang hidupnya. Di dunia hina, tak taunya di akhirat lebih hina lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Bu ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari sosial media dari saudara Muhsan Nafat. Assalamualaikum, Buya mau tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal yang membatalkan syahadat dan yang membatalkan keimanan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Mungkin itu yang ditanyakan. Mohon penjelasannya, Buya. Ya, syukran. Yang membatalkan keimanan banyak. Imam Ibnu Hajar punya namanya Al-Qawati. Qawati itu adalah hal-hal qat'iyat yang jika melanggarnya lalu jadi kafir. Diringkas dalam kitab Muqaddimah Sulam Taufik misalnya. Yang menggugurkan iman banyak sekali. Banyak. Dari beriman kepada Allah lalu mengatakan tidak beriman kepada Allah. Atau menyifati Allah dengan sifat yang tidak pantas untuk Allah. Allah beranak dan seterusnya. Atau meniadakan tidak meyakini adanya malaikat. Tidak meyakini adanya Nabi. Atau sengaja menghina Nabi, itu keluar dari iman. Menghina Al-Quran keluar dari iman. Ridho dengan penghina Al-Quran keluar dari iman. Ridho dengan penghina Nabi keluar dari iman. Kalau kita tidak cemburu, maka keluar dari iman. Bahaya sekali, karena urusan hati. Biarpun KTP-nya tetap Islam, biarpun tetap jadi pengurus masjid misalnya. Tapi di hadapan Allah putus itu semuanya. Maka nanti ada, memang perlu. Terima kasih, ini memang kita selama ini rupanya dalam silsilah ilmu yang kami hadirkan, kita belum pernah mencoba menghadirkan silsilah masalah qawati ini. Hal-hal yang menjadikan Islam turuntuh. Bukan seperti sebagian orang tawasul menggugurkan iman. Wah, itu dari mana itu? Itu ngaco namanya, masa tawasul menggugurkan iman. Bahaya benar tuh, syirik lagi. Bukan, ada kita punya tuh, rambu-rambunya ada, jelas. Jadi, termasuk diantaranya, meyakini ada Nabi selain Nabi. Atau jelas sesuatu yang kafir lalu kita katakan tidak kafir. Kecuali karena dia tidak tahu. Misalnya, Ahmadiyah mengatakan adanya Nabi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, maka keluar dari iman. Kalau saya mengatakan masih Muslim, maka saya kafir saat itu juga. Loh, kok Ahmadiyah dibawa-bawa? Kenapa? Kok Buya mengkafirkan Ahmadiyah? Sebelum kami mengatakan Ahmadiyah kafir, Ahmadiyah sudah menganggap saya bukan beriman. Kan dalam, kok dalam mereka itu sudah punya penjelasan yang jelas bahwasanya man amana Nabi Musa walam yu'min bi Isa. Kalau orang itu beriman kepada Nabi Musa saja, enggak beriman kepada Sayyidina Isa, masih kafir. Orang yang beriman kepada Nabi Isa walam yu'min bi Muhammadin, belum beriman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Isa tapi enggak beriman Nabi Muhammad, tetap kafir. Kalau sampai di sini mah benar, ada tambahnya. Wa man amana bi Isa wa man amana bi Muhammadin, barang siapa beriman kepada Nabi Muhammad walam yu'min bil mau'ud, tapi tidak beriman dengan mau'ud yang dijanjikan, maksudnya Mirza Ulam Ahmad, maka dia masih kafir. Loh, saya kafir dong kalau gitu. Berarti bukan saya mengkafirkan, jangan salah. Karena mereka mengkafirkan duluan, dan saya punya bukunya begitu. Makanya sangat heran dan aneh. Ini bukan urusan masalah sepele. Karena mereka sudah menganggap kafir siapapun yang belum mengimani apa? Mirza Ulam Ahmad contoh. Lah ini banyak yang menjadikan keluar dari iman itu banyak sekali. Tapi kalau hanya urusan orang tidak kunut, tidak kafir. Orang enggak traweh, tidak kafir. Apalagi traweh, tapi cuma bilangannya beda, tidak kafir itu. Ya, jadi ada banyak sekali ya. Tentunya itu ada ilmu yang khusus, rentetan ilmu yang khusus. Mulai dari iman kepada Allah, Rasulnya, kemudian sampai qada' qadar dibahas nanti. Rukun iman itu 6. Kan begitu. Cuman ketahuilah yang kita itu poin-poin terbesarnya. Sementara keimanan kita tidak hanya sampai di situ. Rukun iman, banyak hal-hal yang harus kita imani, tapi tidak dicatat sebagai rukun iman. Rukun ini adalah garis besar. Di situ banyak cabang-cabangnya. Sehingga katanya cabang-cabang keimanan itu banyak sekali. Ada 70, ada 70 lebih, dan seterusnya. Cabang-cabang keimanan. Dan sesuatu yang menjadikan iman runtuh juga banyak. Bukan hanya orang mengingkari 6 itu, tidak. Hari akhir misalnya, nanti ada mengiman, mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran saja sudah kafir. Apalagi satu ayat. Apalagi satu surah di dalam Al-Quran. Apalagi katanya Al-Quran hanya ada sepertiga, yang lain masih disimpan. Wah, enggak benar lagi itu. Baik, semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Baik. Mungkin langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada pengumuman. Maulid Akbar di Tulungagung hari besok malam Rabu. malam Kamis. Acara Maulid Akbar di Tulungagung adalah 18 Jumadil Awal 18 Februari, hari Rabu malam Kamis. Kemudian khusus wanitanya Sabtu pagi. Kemudian juga sudah ada di Al-Bahjah BMT, mohon semuanya bisa bergabung. Karena dalam bergabungnya Anda termasuk dalam upaya untuk menghidupkan cikal bakal dari lembaga keuangan ini. Kemudian kami masih menyeru untuk Anda mengikat diri Anda dengan perjuangan, apakah dengan infak rutin yang sifatnya rutin, tapi biarpun tidak banyak 1.000, 2.000, tujuan kami adalah agar Anda tidak pergi kemana-mana. Kemanapun Anda pergi, Anda ingat bahasanya Anda punya ikatan khusus. Biarpun ambil yang paling ringan, yang Anda paling bisa isi koma. Kalau keberatan Rp1.100, nggak ada masalah. Termasuk barang bekas yang selalu kami suarakan. Ada orang didatangi oleh orang mungkin salah. Dipikir kita, barang bekas, terus untuk apa? Barang bekas itu untuk mengambil hatimu, jawabnya begitu. Kenapa harus barang bekas? Kalau yang baru mungkin susah hatimu. Iya kan? Tapi dengan barang bekas ringan hatimu, ke bawahlah, ke pondok nanti. Akhirnya nyambung hati. Kalau barang bagus gimana? Ya tidak dilarang. Yang penting hatimu, bukan barangnya tok. Bahkan saya tidak perlu barang kalau hatimu sudah dengan kami. Kalau hati Anda dengan kami, saya tidak perlu barang Anda. Cuman ini kan hanya untuk siasat saja. Kalau tidak begini Anda tidak merasa bergabung. Barang saya pernah ngasih panci, berarti Anda sambung. Saya pernah ngasih kulkas, saya pernah ngasih ini. Ada keterikatan di hati Anda. Paling tidak Anda tidak benci. Itu saja. Setelah Anda tidak benci, bisa diberi apapun. Insya Allah. Jadi mohon bergabung, jangan lepas. Ini yang kami inginkan adalah hati Anda semuanya. Untuk sambung dengan program kemuliaan. Kalau sudah hati Anda sambung, enggak perlu semuanya ini. Kan tujuannya untuk itu. Sehingga semuanya berubah untuk menjadi lebih bagus. Yang baik semakin baik. Yang belum baik menjadi baik. Infak Center. Hubungi Infak Center. Yang bisa nanti tinggal mendaftar, Anda akan didatangi. Atau Anda bisa mentransfer boleh, atau Anda mengirim boleh. Yang ternyata ibu-ibu jauh bisa didatangi nanti insya Allah. Dimanapun Anda berada akan didatangi. Ya untuk nambah silaturahim ya, sambung antara kita dengan sesama, dengan para pejuang yang lainnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Keadaan negeri ini dan keadaan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon. Berikan pertolongan kepada kami. Dan berikan pertolongan kepada semua yang memberikan pertolongan kepada kami, ya Allah. Dan mengganggu umat Nabi kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau Maha tahu tentang siapa mereka. Ya Allah. Berikan mereka petunjuk. Atau hancurkan mereka, ya Allah. Akan tetapi jika mereka Engkau beri petunjuk bagi kami adalah lebih kami cintai, ya Allah. Kami senangi. Ya Allah, yang mengganggu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan petunjuk, ya Allah. Sehingga yang semula memusuhi para ulama-ulama dan para pejuang-pejuang. Sehingga menjadi mencintai. Seperti Engkau pernah mengangkat Khalid bin Walid jadi dari semula memusuhi kekasihmu Nabi Muhammad menjadi pendukung kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti Engkau telah menggiring Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi musuh besar kekasihmu Nabi Muhammad akhirnya menjadi pendukung terbesar kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya saat ini yang kami dengar hamba-hambamu yang merongrong kaum muslimin, merongrong Islam, kami mohon berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka ya Allah. Sehingga mereka menjadi pendukung-pendukung kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Kami mohon jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami jaga mereka semua, ya Allah. Jika mereka orang yang sudah beriman, tambahkan kekuatan keimanan mereka. Dan jika mereka belum beriman, kami mohon berikan kepada mereka keimanan. Rina, kenalkan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang adil. Dan jadikan mereka pemimpin ahli surga. Jangan sampai mereka menjadi pemimpin yang culas, curang, tidak adil di dunia sehingga menjadi ahli neraka. Sungguh kami tidak rela. Dan kami mohon, ya Allah, satukan umat ini, ya Allah, antara rakyat dengan pejabat, bergandengan, ya Allah, untuk menggapai kemuliaan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, dari kepolisian, tentara, ormas-ormas yang ada di negeri ini, pertemukan hati mereka dalam cinta karenamu, ya Allah. dan para ulama, pertemukan mereka dalam cinta karenamu. Jauhkan mereka dari permusuhan, ya Allah. Dan siapapun yang ingin mengadu domba, mereka memporak-porandakan mereka, engkau maha tahu, ya Allah, dengan keadilanmu, ya Allah. Engkau maha tahu dengan keadilanmu, ya Allah. Engkau maha tahu dengan keadilanmu, ya Allah. Sungguh kami tidak rela mendoakan mereka hancur. Kami ingin kau beri petunjuk kepada mereka, ya Allah. Berikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Petunjuk dan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Petunjuk dan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba terkasihmu, ya Allah. Sehingga mereka bisa selamat nanti di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Iman mereka, ya Allah. Akhlak mereka. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang telah berjuang bersama kami, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Dan kirimkan bersama kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, para pendengar dan para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah majlis kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.